diambil dari kata-kata sidqon yang artinya benar dan jujur. Karena orang yang bersedekah menunjukkan benarnya imannya, menunjukkan dia memiliki iman yang shadiq, iman yang benar. Oleh karena itu dia rela untuk membelanjakan harta. Dia belanjakan harta tersebut padahal dia mencintai harta tadi. Zabil kurba kepada kerabat, wal yatama anak-anak yatim, wal masakin dan orang-orang miskin, wabna sabil dan ibnu sabil. Itu orang yang musafir yang kehabisan perbekalan. Wasailin dan orang-orang yang umis minta-minta. Wafiriqah dan untuk membebaskan budak. Waqamah sholat dan menegakkan sholat dan bayar zakat. Dan orang-orang yang memenuhi janji mereka ketika mereka berjanji. Dan orang-orang yang bersabar. Fil ba'sa'i wa dara'. Apa beda ba'sa dengan dara'? Karena artinya secara bahasa sama. Artinya dalam bahasa Arab ba'sa dengan dara' itu tidak berbeda. Namun ulama ahli tafsir membedakannya, semacam di tafsir jalan lain dibedakan antara ba'sa dan dara'. Demikian juga terusnya wahinal ba'as. Tiga kata ini maknanya secara bahasa sama ba'sa, dara', ba'as. Itu semua artinya susah. Namun kita semua membedakannya. Ba'sa di tafsir lain dikatakan syadatul faqr, kemiskinan, kesusahan, dalam artian kesusahan karena miskin, karena harta. Wadara' ini juga maknanya susah. Namun di jalan lain dikatakan maknanya adalah al-marad, sakit. Sedangkan sakit susah, kesusahan sakit. Dan mereka adalah orang-orang yang bersabar hinan fa'as. Fa'as artinya juga susah. Dan lebih di tafsirnya, di tafsir lain disebutkan maknanya adalah al-qital, adalah perang. Ulaika alladzina sadaku, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dan ariqah wa firqah di tafsir jalan lain maknanya mencakup budak dan tawanan. Wa mufuna bi ahdim idza ahadu, dan orang-orang yang menunaikan janji mereka, melaksanakan janji mereka ketika mereka berjanji. Janji di sini di tafsir jalan lain dijelaskan mencakup dua jenis janji. Janji kepada Allah dan janji kepada manusia. Di antara bentuk janji kepada Allah adalah nazar. Ini kita lanjutkan dalam penjelasan sekolah Islam. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa hadha alladhi dhakartuhu min anna awliya Allah yajibu alayhi min ihtisam al-kitab wa sunnati wa annahu laysa fihi ma'sum yasuhu lahu aw li ghayrihi ittiba'u ma yaqa'u fi qalbihi min ghayri i'tibarin bil-kitab wa sunnati هو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل ومن خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم بل إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مفرطا في الجهل وهذا كثير في الكلام المشايخ كقول الشيخ أبي سليمان السعراني رحمه الله إني ليقع في قلب نكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسنة. وقال أبو القاسم الجنيدي رحمه الله علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة